tetes mata air, ingin rasanya ku minum. Tapi aku takut tenggelam. Pada diriku ini yang lama ditinggalkan pergi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Oh.